takkan pernah bisa mendapatkan segala kasih sayang darimu. Sungguh itu semua menyakitkan jiwa, aku tak bertahan. Adakah arti hidupku di matamu karena kau selalu membuang harga diriku? Sampai kapankah kau kan sakitiku, hatiku dan jiwaku? Pergilah dari diriku bila kau tak bisa meneruskan kata cinta dalam jiwa. Kan ku lepas semua kisah cinta kita walau hatiku terluka. Kau ingin kembali kepada cinta yang telah kau sakiti, telah kau dustai dalam hati ini. Karena hati ini bagai kaca yang bila pecah tak bisa disatukan lagi. Masa lalu